Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini dengan kemudahan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita rencanakan bahwa insyaallah mengisi hari-hari terakhir di bulan Ramadan Mubarak ini, secara khusus di 10 hari yang akhir, pada kesempatan sore hari kita akan melanjutkan kajian kitab, melanjutkan mendengarkan pembahasan dan pembacaan kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, ringkasan dari kitab yang besar Syu'abil Iman, yang merupakan karya al-imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, diringkas oleh al-imam al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah, dengan beberapa pertemuan di bulan Ramadan, di setiap pekannya kita telah mengambil beberapa keterangan dari bab kitab yang kaitannya dengan cabang-cabang keimanan, yang tentunya faedah, manfaat kita mendengarkan keterangan-keterangan ini membawa kita untuk menambah keimanan kita, menambah untuk kita memperbaharui keimanan kita, karena sempurnanya seorang mukmin bertambah keimanannya dan dia memperbaiki keimanannya dengan amalan-amalan iman, baik itu kembali kepada keyakinan yang di situ adalah amal qalbi, ataupun berkaitan dengan amal jawareh dan amal yang berkaitan dengan lisan. Dan tentunya di bulan Ramadan ini adalah sangat baik bagi kita, dengan pemudahan dan taufik dari Allah kita memperbaiki dan menambah keimanan kita, karena Allah yang maha baik menjadikan bulan yang mubarak ini bulan yang mudah bagi kita untuk mendengarkan kebenaran, menerima kebenaran, kebenaran yaitu iman, sehingga kita pun mengoreksi, memperbaiki, menambah keimanan kita. Harapannya dengan kita mendengarkan sedikit banyaknya keterangan-keterangan yang disampaikan, kita pun membawanya di luar bulan yang mulia ini dengan terus melanjutkan apa yang dibekali di bulan yang baik ini dengan menambah iman dan selalu meluruskan iman, karena iman seorang mukmin perlu dijaga, dan mukmin yang tentunya beruntung mereka yang menjaga keimanannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Akhirnya kita masuk kepada keterangan beliau, melanjut keterangan kita kemarin. Qala rahimahullahu ta'ala, wabihi amba'an al-bayhaqi. Qala ambana Abu Abdullah al-Hafid. Qala akhbarani Ja'far ibn Muhammad ibn Nusair. Qala haddathani al-Junayd. Qala sami'tu as-Sari yadhummu al-julus fil masjid al-jami'. Aku mendengarkan as-Sari rahimahullahu ta'ala beliau tidak senang dan beliau mengoreksi orang-orang yang selalu senantiasa hanya sekedar duduk di masjid, tidak mau mencari ma'isya ataupun tidak mau bekerja. Sebagaimana amalan ini didapatkan pada orang-orang sufi, dan sebagaimana amalan tersebut tentunya menjadikan Islam itu disalahpahami. Faqal ja'alul masjid al-jami' hawanit laisa laha abwab. Mereka duduk di masjid berkumpul bukan untuk kegiatan semata-mata berdiam, tidak ingin bekerja, tidak ingin mencari nafkah. Mereka menjadikan masjid jami' sebagai hawanit, seperti gudang-gudang penyimpanan yang tidak memiliki pintu sehingga orang tidak bisa keluar, hanya sekedar di dalam masjid tersebut. Tentunya tidak demikian Islam yang benar, menjadikan masjid sebagai tempat ibadah, tempat di mana mereka bertaqarrub kepada Allah dengan ibadah salat, i'tikaf, ibadah talabul ilmi, azkar. Namun mereka bukan orang yang sekedar berdiam di masjid, tetapi setelah mereka berkegiatan fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, mereka bersebar di permukaan bumi mencari dari keutamaan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka. Untuk menutupi kebutuhan hajat mereka. Karenanya yang seperti mereka lakukan, tidak mau bekerja dengan alasan nanti juga datang rezeki, nanti juga datang pemberian dari Allah, sebetulnya ini bukanlah tawakal yang benar. Tetapi tawakal yang benar, mereka berusaha, mereka bekerja, mereka mencari nafkah. Kemudian adapun hasilnya, tentunya diserahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Karena itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sebelum beliau disibukkan dengan ar-risalah, beliau pun bekerja. Demikian para sahabat, Muhajirin, Ansar pun bekerja. Muhajirin berdagang, Ansar bercocok tanam, berladang, dan tentunya dengan hirfah, dengan kemampuan dan dengan keahlian masing-masing dari pekerjaan yang mereka mampu untuk mengerjakannya. Abu Bakar As-Siddiq bekerja, Umar, Uthman, tentunya dengan keahlian mereka. Dan mereka adalah manusia, orang-orang yang termulia, baik itu sebelum sebagai khalifah, tentunya terlebih lagi mereka sebagai khalifah, yang membimbing kita bahwa bertawakal itu, setelah seorang bekerja, kemudian dia menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah Subhanahu wa taala yang akan menentukan, dan pastinya Allah tidak akan membiarkan hambanya yang berusaha dengan usahanya, apalagi itu adalah tentunya suatu yang halal lagi baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah tawakal diinginkan kepada Allah, seorang berbuat kemudian menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal. Sebelumnya telah kita dengarkan bahwa tidak ada makanan yang terbaik dimasukkan seseorang kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Tentunya ini menyinggung bahwa orang yang bekerja itulah yang bertawakal. Dan apa yang didapatkan tentunya tidak lepas dari tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa bihi anba'ana al-Baihaqi bi isnadihi an Abi Bakar As-Siddiq. Demikian sampai sanadnya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, dinuka lima adika wa dirhamuka lima ashika wa la khair fi imri'in bila dirhamin. Agamamu, kata beliau, untuk akhiratmu, untuk akhirat lu. Dirhammu, malmu, untuk kehidupanmu. Maka tidak ada kebaikan bagi seorang yang dia hidup lantas dia tidak memiliki mal, dirham. Maksudnya, tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak memiliki harta, kemudian dia lantas berharap di sisi manusia. dia tidak punya usaha dan upaya untuk memberikan masukan kepada dirinya dari makanan dan minuman, dari usaha kerja. Karena sangat dipastikan orang yang tidak punya dirham, dia akan minta-minta. Dan perbuatan meminta-minta ini adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak mulia, menengadahkan tangan ke bawah kepada manusia. Karenanya, seorang mencukupkan dirinya dengan kebutuhannya, dengan apa yang dia butuhkan, baik untuk dia dan keluarganya, kemudian dia menyibukkan dirinya dengan agamanya, inilah orang yang benar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Dengan sanad beliau sampai kepada Fudail ibn Iyad, disebutkan amba'ana al-Baihaqi qala amba'ana Abu Abdillah al-Hafidz qala akhbaruni Ja'far ibn Muhammad al-Khawas qala amba'ana Ibrahim ibn Nasr al-Mansuri qala sami'tu Ibrahim ibn Bashar khadim Ibrahim ibn Adham qala sami'tu Aba Ali al-Fudail ibn Iyad al-Fudail ibn Iyad yaqulu li ibn al-Mubarak. Fudail ibn Iyad, ulama yang ma'ruf, terkenal, dan ulama ahlul hadis, dan juga sebagai ulama yang banyak memberikan wa'ad, nasihat-nasihat. Beliau adalah wa'i Fudail ibn Iyad. Beliau juga dikenal Zuhad. Beliau bertemu di zaman Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Demikian Al-Imam Abdullah ibn Mubarak merupakan imam dan guru para ulama, imam yang besar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, semua keutamaan, keistimewaan, kalau mau dilihat, ada pada Abdullah Ibnu Mubarak. Dari ilmu, dari ibadah, dari amal. Namun apa yang didapatkan pada Ibnu Mubarak yang sempurna ini belum sempurna tentunya karena Ibnu Mubarak satu saja tidak memiliki, yaitu beliau tidak memiliki derajat sahabat. Artinya tidak ada celah bagaimana utamanya dan kemuliaannya beliau, hanya saja beliau bukan sahabat. Di mana sahabat memiliki keistimewaan sendiri, fadlu, syaraf, suhbah, keutamaan dan kemuliaan sahabat yang menemani Rasulullah tidak terdaik, tidak tertandingi, tidak tersaingi oleh siapapun. Kemudian Abdullah ibn Mubarak dengan keadaannya demikian, Fudail ibn Iyad mengatakan, anta ta'muruna bizuhud wattaqallul walbulghah ya Abdullah ibn al-Mubarak, engkau memotivasi kita, membimbing kita agar kita zuhud, agar kita selalu bersederhana, mencukupkan dunia ini, dan agar kita berbekal hanya untuk akhirat kita. Wa naraka ta'ti bil baba'i min biladi Khurasan ila bilad biladil haram atau ila baladil haram. Tapi kami lihat engkau datang dengan barang-barang dagangan dari negeri Khurasan, negeri Khurasan yaitu di Persia, dibawa ke negeri haram dalam kafilah-kafilah dagang. Kaifa dza wa anta ta'muruna bi khilafi dza? Bagaimana demikian? Dalam keadaan engkau memerintahkan, memotivasi kita seperti tadi, zuhud, bersederhana, mencukupkan dengan kecukupan. Lantas kata beliau sebagai bentuk bimbingan, ya Aba Ali, wahai Fudail, ana af'alu dha li'asuna biha wajhi wa ukrima biha irdi wa asta'ina biha ala ta'ati rabbi. Ya Aba Ali, aku melakukan ini, yakni aku berdagang untuk menjaga kehormatan diriku, untuk menjaga kehormatan diriku, li'asuna biha wajhi wa ukrima biha irdi, jadi untuk menjaga kehormatan diriku, dan agar aku dengannya bisa membantu diriku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ara lillahi haqqan illa saratu ilaihi hatta aquma bihi. Yang sebetulnya tidak ada hak yang lebih aku lihat pantas untuk aku tegakkan kepada Allah kecuali aku bersegera untuk menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apa yang beliau katakan? Bahwa kita ini diajarkan oleh agama bukan berpangku tangan, wahai Aba Fudail, wahai Aba Ali, ya Fudail. Kita diajarkan oleh agama berusaha mengisi kehidupan kita, mencukupkannya sehingga tidak meminta-minta di hadapan manusia. Karena perbuatan meminta-minta itu menjatuhkan harga diri, menjatuhkan kehormatan. Lagi pula, dengan berdagang ini, saya dengannya dapat memenuhi hak Allah. Karenanya tidak ada satu hak dari hak Allah kecuali saya tegakkan, saya kedepankan. Tentunya dengan apa yang diupayakan dari usaha tersebut. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan anak-anakku sekalian para penuntut ilmu, alim yang besar ini dikenal dengan ilmunya, luasnya ilmunya, ibadahnya. Bahkan dikenal beliau adalah seorang mujahid, turun di medan peperangan, jihad. Padanya ilmu dan amal. Karena itu tadi dikatakan Al-Hafidz satu saja yang tidak dimiliki Abdullah ibn Mubarak. Peraihan sahabat, beliau bukan sahabat, tetapi beliau juga dari ulama yang menjaga kehormatannya dengan bekerja, tidak meminta dan tidak berharap di sisi manusia. Dan yang seperti ini, bahkan bimbingan yang benar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pencarian terhadap dunia dengan kebutuhannya tentunya bukan untuk berlebihan dan bukan untuk melampaui kadarnya, secukupnya. Sehingga kata atau sehingga didapatkan mereka para ulama membutuhkan sekadar kebutuhan. Sebagaimana tadi telah kita dengarkan, kebutuhan yang sekedarnya, bukan sebagai peraihan yang utama. Karena itu mereka ketika mendapatkan penghasilan untuk harinya, mereka telah mencukupinya. Dan karena itu pula mereka di bulan Ramadan ini, para salaf, mereka tidak lagi bekerja. Mereka mencukupkan dengan apa yang mereka raih sebelum Ramadan. Sehingga mereka menyibukkan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya maksud keterangan ini, mereka tidak menjadikan dunia ini kebutuhan utama mereka, tetapi mereka menjadikannya sebagaimana mereka tinggal di dunia ini, mereka menjadikannya suatu hal yang sekedarnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan inilah tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita dapati mereka bagaimana mereka mencukupkan dengan apa yang sedikit, lantas mereka menuntut ilmu, mereka bermajlis di majlis-majlis para ulama, mereka duduk di masjid-masjid mendengarkan dan menyampaikan ilmu. Kemudian ketika dianggap saatnya dan waktunya untuk mengumpulkan perbekalan lagi, mereka pun bekerja. Dan ketika merasa cukup, mereka pun menyibukkan kembali diri mereka untuk menuntut ilmu, beribadah. Karena kebutuhan mereka hanyalah sekedar untuk menutupi keadaan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini bimbingan yang baik kepada kita semua. Karena kita adalah orang yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemuliaan dan kemuliaan itu bisa diraih ketika kita menjaga kehormatan diri kita sendiri. Dan kita pun meraih apa yang di sisi Allah dari keutamaan dan derajat yang mulia berupa ilmu dan ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka mendengarkan hal ini dari Fudail ibn Iyad, ya ibnal Mubarak, ma ahsana dha in tamma dha. Maka kata Fudail ibn Iyad, betapa baiknya yang seperti ini yang engkau ungkapkan. Betapa baiknya seperti ini yang engkau ungkapkan apabila telah sempurna apa yang kita inginkan, yang kita raih dari akhirat kita. Bahwasanya perayaan dunia bukanlah melalaikan kita dari akhirat. Perayaan dunia bukan menjadikan kita lupa akhirat kita. Tetapi bahkan perayaan dunia bagaimana mendukung dan bahkan membawa kita meraih akhirat kita dengan sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Dan inilah gambaran tawakal. Jadi tawakal menyandarkan sepenuhnya kepada Allah dengan tentunya tidak berpangku tangan, tetapi menjalankan sebab-sebab seorang meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di bulan Ramadan ini pentingnya bagi kita untuk selalu memberikan nasihat kepada diri kita bahwa apa yang ada dari akhirat itulah yang lebih utama. Apa yang ada dari akhirat itulah yang lebih utama. Namun perayaan akhirat bukan dengan meninggalkan sebab, bukan dengan meninggalkan sebab. Seorang ingin meraih akhirat, lantas dia tidak menjalani sebabnya, maka bagaimana dia bisa berhasil? Bagaimana dia bisa berhasil? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Seorang ingin bersedekah, tapi dia tidak memiliki harta, bagaimana dia bisa bersedekah? Seorang ingin beribadah dengan hartanya, dia tidak memiliki harta, bagaimana dia bisa beribadah dengan hartanya? Inilah contoh yang mungkin menjadi pencerahan bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Seorang ingin tegak salat, tetapi dia tidak memiliki makanan, bagaimana dia bisa menegakkan salat? Seorang ingin menegakkan amalan-amalan yang lain, tapi dia tidak punya sisi pendukungnya, maka bagaimana dia bisa menegakkan amalan-amalan tersebut? Mudah-mudahan dengan keterangan tadi memberikan pencerahan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu sekali lagi kita katakan, Rasulullah dulu bekerja dan beliau adalah manusia yang paling bertawakal. Demikian para sahabatnya bekerja dan mereka adalah manusia yang paling bertawakal. Dan tentunya mereka semua, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, adalah contoh manusia yang utama di dalam ibadah dan perayaan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, yang pantas untuk kita mencontohinya. Demikian, maka keimanan tentang wajibnya tawakal kita cukupkan dengan keterangan riwayat asar dari Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah, rabi' ashar min syu'abil iman. Berkata al-imam al-bayhaqi dengan ringkasan kitab al-imanu biwujub mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari cabang yang ke-14 dari cabang keimanan adalah mengimani akan wajibnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Li hadis Anas radhiyallahu anhu al-muttafaq ala sihhatihi, karena hadis Anas ibnu Malik yang disepakati kesahihannya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Disebutkan tidaklah beriman salah seorang kalian, kata Rasulullah, sampai aku lebih dia cintai dari kedua orang tuanya, dari anaknya, dan dari manusia semuanya. Tidak sempurna keimanan seorang sampai saya dia lebih cintai. Atau tidaklah seorang benar keimanannya sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melebihi kecintaannya terhadap kedua orang tuanya, terhadap anaknya, dan terhadap manusia semua. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya wajib bagi setiap muslim, setiap mukmin. Karena dengan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang diutus. Seperti yang telah disebutkan pada kecintaan terhadap Allah, kita bisa mengikuti Allah, mentaati Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu karena kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengikuti beliau, menjadikan beliau qudwah, panutan, menjadikan beliau contoh apabila kita cinta kepada beliau, melakukan, mengerjakan apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Kalau kita cinta, karena kecintaan akan menyebabkan seorang mengikuti siapa yang dia cinta. Kalau seorang mencintai kepada siapa yang dia cintai, pastinya dia akan mengikuti siapa yang dia cintai tersebut. Karena itu dipandang tidak benar cinta seseorang kalau dia mengatakan mencintai tapi dia tidak mengikuti. Dia mengatakan mencintai tapi dia menyelisihi, itu bukan cinta namanya. Kecintaan di sini mengikuti sepenuhnya. Mendengarkan sepenuhnya. Dan tidak menyelisihinya. Demikian membelanya, menolongnya. Inilah cinta mahabbah. Dan kalau itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah seharusnya. Mencintai beliau dengan mengikuti beliau, mentaati beliau, meninggalkan apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau khabarkan, dan menegakkan agama ini seperti apa yang beliau kerjakan. Barulah benar kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan karenanya ketika di sana ada yang menyelisih hal tersebut, sama-sama juga orang yang kita cintai, maka beliau lebih dikedepankan. Sebagai bentuk permisalan, apabila kedua orang tua kita dari orang yang kita cintai menyuruh kita menyelisih Allah, menyuruh kita untuk menyelisih Rasulnya, maka pengedepanan Allah dan Rasulnya itulah yang sepantasnya. Karena itu tanda dan perwujudan mencintai Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti kedua orang tua yang menyuruh kita untuk menyelisihi Allah dan Rasulnya. Dengan demikian terpenuhi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kemudian bahkan barometer kecintaan seorang pada seorang yang lainnya, kecintaan seorang kepada seorang yang lainnya, karena orang yang lainnya ini juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia bukan dari kalangan yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka tidak ada cinta kepadanya. Kalaupun dia adalah kedua orang tua kita, kedua orang kita memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, maka tidak ada cinta kepadanya. Karena kecintaan itu ada apabila mereka dari orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini sebagai bentuk perwujudan tidaklah beriman salah seorang kalian sampai kalian mencintai Allah, mencintai Rasulnya melebihi dari kedua orang tua kalian, dari anak kalian, dan dari manusia semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian walihi hadithi Anas, juga dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, salatum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Al hadis, ada tiga, siapa yang didapatkan padanya ketiga perkara ini maka didapatkan padanya manisnya iman. Satu di antaranya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Artinya mengedepankan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Sehingga ada cinta kepada yang lainnya tapi tidak melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Terlebih lagi apabila yang lainnya tidak mengarahkan kita kepada cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak dicintai. Siapa yang tidak mengarahkan untuk kita cinta kepada Allah dan Rasulnya? Di sini diberikan catatan kaki bahwa berkata Al-Qadi Iyad rahimahullahu taala, "I'lam anna man ahabba syai'an atharahu wa athara muwafaqatih." Atau athara muwafaqatahu. Wa illa lam yakun sadiqan fi hubbihi. وَكَانَ مُدَّعِيًا فَالصَّادِقْ فِي حُبِّ النَّبِي مَنْ تَذْهَرْ عَلَامَةَ ذَلِكَ مَنْ تَذْهَرْ عَلَامَةَ ذَلِكَ عَلَيْهِ Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwa cintanya seorang kepada sesuatu, dia akan mengutamakan yang dia cintai tersebut. Dan dia akan mengutamakan untuk sesuai dengan siapa yang dia cintai tersebut. Karena kalau tidak demikian, dia tidak benar dengan pernyataan cintanya. Dia hanya sekedar mendaku cinta, tapi dia sebetulnya tidak cinta. Yang benar pada cinta seseorang, dan kalau diinginkan dengan cinta kepada Nabi, maka dia menampakkan tanda cinta tersebut. Wa awwaluha, dan yang paling pertama tanda dia cinta, al-iktida'u bihi wal isti'mal sunnatihi, yaitu dengan mengikuti beliau dan menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, wattiba' aqwalihi wa af'alihi, mengikuti perkataan beliau dan perbuatan beliau, wamtithal awamirihi wajtinab nawahi, melaksanakan perintah beliau dan menjauhi larangan beliau, wa ta'addub bi adabihi fi usrihi wa yusrihi, dan beradab dalam segala keadaannya, lapang ataupun tidak, dia beradab dengan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man syatihi wa makrahihi, sama saja dalam keadaan dia senang ataupun tidak, sama saja dalam keadaan dia senang dengan sunnah ini, ataupun dia tidak senang karena mungkin mengganjal baginya, tetapi dia mengetahui ini adalah sunnah beliau, maka dia kedepankan dari hawa nafsunya dan dari ketidaksenangannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang menjadi bimbingan dalam hal ini kata Fudail, kata Qadi Iyad, qauluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-30. Katakanlah kalau kalian benar mencintai Allah, maka ikuti saya, kata Rasulullah. Dengan ayat ini diperintahkan kepada beliau untuk mengatakan kepada manusia, wahai manusia, apabila kalian benar mencintai Allah, maka ikuti, ikuti saya. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Karenanya, jangan seorang mengatakan cinta, lantas dia menyelisihi. Jangan seorang mengatakan cinta, tapi dia membelakangkan, menomorduakan, tidak menomor satukan siapa yang dicintai. Jangan dia mengatakan cinta, tapi dia tidak menampakkan tanda cintanya untuk mengikuti siapa yang dia cintai. Demikian kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar kecintaan seorang apabila dia demikian keadaan cintanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan tentunya dalam kecintaan terhadap Nabi ini, seorang bertingkat-tingkat. Yang dianjurkan dan dibimbing kita adalah menjadikan beliau orang yang pertama. Dan inilah tingkatan yang pertama, menjadikan beliau pengikutan qudwah yang utama. Inilah tingkatan pertama dari manusia terhadap cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar dan yang lainnya para sahabat. Mereka adalah orang yang paling pertama mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di posisi dan tingkatan pertama. Demikianlah seharusnya kita mengikuti mereka. Menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama. Karenanya Abu Bakar pernah berkata, kira-kira saya mesti tinggal di mana di kolong langit ini apabila saya tidak mengikuti Rasulullah dan menyelisihi beliau. Karenanya beliau digelari As-Siddiq, karena beliau membenarkan apa yang datang dari pernyataan Rasulullah. Inilah cinta kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau juga menyebutkan wali hadithihi fihima, dan juga hadis Anas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Datang seorang ja'a rajulun ilan nabi faqala ya Rasulullah mata sa'ah. Datang seorang ke sisi Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, kapan tegaknya hari kiamat itu? Faqala, maka Rasulullah kembali bertanya, ma'a'adatta laha, engkau bertanya tentang kapan datang hari berbangkit. Sekarang, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari berbangkit tersebut? Apa yang kau siapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat tersebut? Maka sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, ma'adattu laha kathirun siyam, kathiru siyamin wala sadaqah. Ya Rasulullah, saya dari orang yang tidak bisa mempersiapkan dengan banyak, seperti memperbanyak puasa, wala sadaqah, juga seperti bersedekah. Tidak banyak berpuasa bukan tidak mau berpuasa. Tidak banyak berpuasa yaitu tidak bisa menegakkan dengan banyak puasa-puasa sunnah. Tetapi menegakkan. Dan tidak pula banyak memberikan sedekah karena tidak memiliki harta yang berlebih. Tapi bersedekah. Hanya saja illa anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja dengan amalan yang sedikit yang saya kerjakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi amalan yang sedikit ini saya lakukan dengan iman, dilandasi dengan takwa. Tetapi saya juga berbekal yang paling utama daripada itu, mencintai Allah dan Rasulnya. Mendengarkan hal ini, Rasulullah pun lantas menjawab, anta ma'a man ahbabta. Kalau demikian, nanti engkau ditempatkan dengan bekalmu ini, dengan siapa yang engkau cintai. Karena engkau mencintai Allah, mencintai Rasulnya, maka engkau akan ditempatkan dengan siapa yang engkau cintai. Lihatlah asar hasil dari cinta. Di mana dengan cinta seorang akan berusaha untuk melakukan apa saja yang diperintahkan, apa saja yang diarahkan orang yang dicintainya. Kalaupun mungkin hasilnya dengan kemampuan sebagai seorang manusia sedikit. Hasilnya sedikit. Bisa saja hasilnya tidak sempurna. Tetapi karena adanya faktor cinta, seorang pun mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan serius. Seorang pun melakukannya dengan penuh perhatian, pengharapan. Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ada dari keinginannya dan cita-citanya dan niatannya. Wallahu a'lam bisawab. Banyak orang mungkin dia berpuasa, dia bersedekah, tetapi tidak demikian cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dia masih mengedepankan apa yang ada di sisi yang lainnya dari selain Allah dan Rasulnya. Maka hal ini tidak membenarkan cintanya. Tidak membenarkan cintanya. Maka Anas ibnu Malik pernah berkata, mendengarkan pertanyaan dan jawaban Rasulullah ini, kata Anas, maka tidak ada yang lebih menggembirakan pada saya, kata beliau. Tidak ada yang lebih menggembirakan pada saya kecuali kalimat ini, yaitu seorang bersama dengan siapa yang dicintai, maka saya katakan, kata Anas, saya mencintai Rasulullah dan saya mencintai Abu Bakar dan saya mencintai Umar. Saya berharap saya nanti diposisikan bersama mereka. Saya berharap nanti bisa bersama mereka. Karena seorang dengan siapa yang dia cintai. Tentunya mencintai Rasulullah membawa kita kepada pengamalan dari amalan-amalan agama ini. Karena hampir semua amalan agama ini dibimbing oleh beliau. Semua amalan agama ini dibimbing oleh beliau. Dikudwahkan oleh beliau. Sampai-sampai tidak ada satu amalan dalam agama ini yang tidak dibimbing oleh beliau. Karena itu, tidak ada satu amalan surga kecuali pasti beliau telah bimbingkan. Tidak ada satu amalan yang membawa ke neraka kecuali beliau telah memperingatkan. Karenanya tidak ada amalan dalam Islam ini yang tidak dibimbing oleh beliau. Maka bagaimanakah kita tidak mencintai beliau? Maka bagaimanakah kita tidak mengedepankan beliau? Karenanya siapa yang tidak mencintai beliau tidak benar keimanannya. Tidak benar keimanannya. Sebagaimana sudah disebutkan, apa itu cinta? Tadi dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad. Maka tidak benar keimanan seorang lantas dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Demikian kecintaan kepada beliau merupakan cabang iman, bahkan wajib mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Muncul sebuah pertanyaan, apakah mencintai beliau itu ketika dilecehkan kita membelanya? Maka jawabannya tentunya menunjukkan dari cinta membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pembelaan terhadap beliau juga sebagaimana dibimbing oleh beliau. Jangan sampai kita membela keluar dari bimbingan beliau. Karena pembelaan terhadap agama dan pembelaan terhadap beliau juga pun dibimbing oleh beliau. Karenanya tidak boleh kita menyelisihi beliau. dan bukanlah membela kita melakukan sesuatu yang menyelisihi syariat beliau, bukanlah membela yang menyelisihi agama beliau, bukan. Membela Rasulullah dengan berdemo, membela Rasulullah dengan melakukan teror, tidak demikian pembelaan terhadap Rasul. Tetapi membela beliau dengan bimbingan beliau, dengan ilmu. Dan kata para ulama, pembelaan yang paling utama terhadap beliau menjalankan agama beliau, menegakkan sunnah beliau, itu pembelaan terhadap beliau. Amat disayangkan ada yang membela beliau, katanya membela Rasulullah, sementara dia tidak menampakkan bagaimana wujud kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia bertasyabuh dengan kufar, dia menghilangkan syiar-syiar Islam. Apakah ini pembelaan? Ini bukan pembelaan. Tetapi seorang membela Rasulullah dengan benar. Bagaimana? Dengan menampakkan syiar beliau, menampakkan sunnah beliau, walaupun laumatul la'im, walaupun manusia benci, tidak suka, dia menampakkan keislaman yang benar sebagaimana beliau, menampakkan wujud seorang muslim berpegang dengan agama, dan menampakkan bagaimana muamalah seorang muslim, itu membela beliau. Bukan membela turun di jalan demo. Walaupun kita sama-sama tidak senang dan sama-sama tidak suka, sama-sama membenci dan mengutuk, siapa yang mencaci, menodai kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam pembelaan kita dibimbing, tidak keluar dari bimbingan. Kita mengutuk siapa yang membuat karikatur tentang Nabi, siapa yang mengejek-ngejek dengan menggambarkan dengan gambaran yang jelek kepada Rasulullah terhadap keluarga beliau, kita mengutuk. Dan kalimat kutukan itu adalah paling terakhir dari seorang muslim, mengutuk. Hanya saja, bukan lantas kita menyelisih ajaran beliau dalam pembelaan terhadap beliau. Tidak demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah yang diajarkan oleh agama ini. Bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada seorang, dia berpenampilan yang menyelisih Nabi, berarti cintanya kepada Nabi belum terpenuhi sepenuhnya. Maka orang yang mencintai, dia akan merubah, dia akan mewujudkan apa yang dia dapatkan seperti Nabi, dan dia akan mengikuti bimbingan beliau. Namun tentunya seperti apa yang diajarkan, bukan mengada-ngada dan bukan berlebih-lebihan. Karena ada perkara-perkara yang dimubahkan, bahkan beliau membolehkan. Jangan dikatakan siapa yang menjalankan sesuatu yang mubah, dia telah menyelisih Nabi. Tidak demikian. Ini keterlaluan. pengikutan seorang kepada Nabi tidak menyelisihi. Tidak menyelisihi, yaitu tidak melakukan apa yang dilarang, tidak mendatangi apa yang dibenci. Adapun yang dibolehkan itu bukan menyelisihi. Tetapi sebagai bentuk kelapangan dari agama Allah, inilah yang perlu mungkin untuk kita tekankan di sini, karena adanya terjadi kesalahpahaman. Seorang menjalankan sesuatu yang mubah, dikatakan dia tidak mengikuti Rasulullah. Padahal sesuatu yang mubah ini adalah kelapangan yang Allah datangkan kepada hamba-hamba Allah. Bahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kelapangan tersebut. Namun ada suatu hal yang harus diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bahkan ada satu hal yang dilarang dan tidak boleh kita datangi. Ketika ini terjadi dan terjadi penyelisihan, maka inilah yang dikatakan dia tidak mengedepankan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di sini kita akan masuk dalam perkara keimanan yang ke-15, cabang keimanan yang ke-15, dan masih ada kaitannya, erat hubungannya dengan kecintaan kepada beliau, yaitu pengagungan, membesarkan beliau, memuliakan beliau, dan menghormati beliau. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun kita tidak bisa mengambil semuanya dari keterangan-keterangan ini, karena beberapa ayat dan nam diterangkan dengan beberapa ayat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya sebagai bentuk kesimpulan, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak luput dari mengagungkan beliau sebagai seorang nabi dan rasul, memposisikan beliau sebagai seorang nabi dan rasul, memuliakan beliau, membesarkan keadaan beliau sebagai seorang nabi dan rasul, dan tentunya pula dengan membelanya, menolongnya sebagaimana tadi telah diterangkan, bagaimana bentuk pembelaan, bagaimana bentuk pertolongan, seperti kita sekarang bermajlis ilmu. Jangan disangka kita tidak melakukan pembelaan terhadap Rasulullah, atau jangan disangka orang yang bermajlis ilmu itu tidak membela Rasulullah. Bahkan di majlis-majlis ilmu itu terjadi didapatkan pembelaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dengan menghidupkan sunnahnya, kedua dengan menerangkan sunnahnya, dan memperingati manusia akan apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk wujud kecintaan, pembelaan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang yang paling mencintai Rasulullah adalah tentunya para ulama umat ini, ahlul hadis, karena mereka menyebarkan agama Rasulullah, menyampaikan agama Rasulullah, mewujudkannya dalam kehidupan mereka, mempraktekkannya dalam kehidupan mereka. Kalau bukan karena cinta, tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin itu bisa terwujudkan. Bahkan mereka ketika melewati nama Rasulullah, mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua kitab hadis yang ditulis oleh Bukhari, dari Imam Ahlul Hadis sampai kepada yang terakhir A'immah Hadis misalnya, atau sebelum Bukhari sampai yang terakhir, kita melihat penuh dengan ucapan salawat kepada beliau dan salam kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau. Orang yang paling dekat nantiku di surga, aktsaru alayya salatan, orang yang banyak bersolawat kepadaku. Tentunya mereka adalah orang yang pertama. Karena itu pembela-pembela utama Nabi adalah para ulama. Sampai-sampai berkata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, kalau Muqbil yang kalian katakan A, I, U, E, O dengan berbagai macam cercaan, cacian, celaan, maka tidak ada masalah. Kata beliau, tidak ada masalah. Tetapi kalau yang kamu cerca itu adalah Rasulullah, sunnahnya, maka kami akan membela sampai kami mati. Ini salah satu contoh wujud ulama ahli hadis. Kalau hanya kepribadian saya yang kamu rendahkan, tidak ada masalah. Memang saya orangnya rendah. Rendahan dari manusia. Artinya, manusia yang tidak pantas untuk dimuliakan. Sama dengan kalian. Sama dengan derajatnya manusia pada keumumannya. Bahkan mungkin lebih rendah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau sunnah Rasulullah yang kamu rendahkan, itu artinya dengan kata kasarnya Anda mengajak kita berperang. Karena kami akan membela sunnah Rasulullah sampai kita mati. Kita tidak bisa menerima sunnah Rasulullah direndahkan, dilecehkan. Itulah ulama. Apakah mereka turun dengan pedang, turun dengan tombak? Tidak. Mereka turun dengan hujjah wal bayan. Mereka turun dengan menampilkan bagaimana sosok Rasulullah dalam beragama. Tidak sedikit kemudian orang yang sadar, bahkan orang yang kafir masuk ke dalam Islam dengan para ulama tersebut. Bukan karena ditebas, diancam pedang, bukan. Tetapi karena menerangkan Islam yang benar. Ini sebagai bentuk perwujudan cinta dan pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu anak-anakku sekalian, secara khusus para penuntut ilmu, kita tidak akan dihinakan oleh Allah kalau kita mencintai Rasulullah. Kita tidak akan dihinakan oleh Allah kalau kita membela Rasulullah, membelanya dengan mewujudkannya pada diri kita. Bagaimana amalan beliau, bagaimana agama beliau, dengan mencontohi beliau, tidak akan dihinakan oleh Allah. Bahkan Allah akan mengangkat derajat kita sebagai orang yang dicintai. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kita akan mendapatkan derajat orang yang dicintai. Dan siapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjadi penolongnya. Allah akan menjadi penolongnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karenanya membuat gentar musuh-musuh Allah. Membuat gentar orang-orang yang tidak suka dengan agama Allah, para ulama tersebut. Berbeda dengan banyaknya tentara, banyaknya senjata. tidak menggentarkan musuh-musuh, tidak menggentarkan lawan-lawan, walaupun ada senjata, walaupun ada peralatan perang, tidak menggentarkan. Malah musuhnya tambah berani. Kamu punya senjata, kami juga punya. Tetapi musuh itu takut ketika yang dia hadapi adalah seorang yang beriman, seorang yang cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan agama yang benar. Gentar, takut, khawatir. Itulah yang dikatakan umat ini diberikan keutamaan oleh Allah, umat yang mengikuti Rasulullah. Ketika musuh-musuhnya mendengarkan baru perjalanan sebulan, sudah takut musuh-musuh itu. Muslimin dalam perjalanan sebulan sampai ke kita, mereka sudah gentar, takut. Maka kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, demikian Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tidak memiliki heibah, tidak memiliki heibah kaum muslimin pada hari ini karena mereka meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya wibawa kaum muslimin hari ini karena mereka meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkalahkannya kaum muslimin karena mereka jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena peralatan perang, bukan karena banyak pasukan, tetapi musuh-musuh itu gentar kalau seorang beragama dengan agama yang benar, berkudwa dengan kudwa yang benar kepada Nabi yang mulia, Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya masih ingat ketika orang-orang kafir sangat mengkhawatirkan keberadaan Syekh Mukbil di negeri Yaman pada waktu itu. Sampai mereka mengeluarkan berita-berita dusta bahwa orang-orang yang bersama Syekh Mukbil itu adalah para pemberontak yang mereka dipersenjatai. Kami pada waktu itu ada di situ menuntut ilmu. Kata Syekh rahimahullah, itu menunjukkan kalian orang yang takut, kata Syekh. Kalau kalian mau jujur, kalian bisa lihat keadaan kami di sini. Siapa yang memegang senjata dari murid-murid kami? Mereka hanya memegang mushaf Al-Quran. Dan mereka hanya memegang kitab-kitab ilmu, kitab-kitab sunnah. Belajar di tengah padang pasir, belajar di tengah wadi, lembah, duduk di pasir dengan guru yang mengajar. Ini yang kalian takutkan? Ini yang kalian takutkan? Tanyakan kepada pemimpin negeri ini, waktu itu adalah presidennya Ali Abdullah Saleh. Tanyakan para tokoh di negeri ini, bagaimana keadaan kami di sini? Jangan Anda membuat berita-berita dusta. Kami di sini hanyalah seorang yang mengajarkan kitab dan sunnah. Lihat keberadaan alim di tengah pelosok dunia yang tidak dikenal oleh dunia pada waktu itu. Sa'dah. Lebih terpencil dari negeri yang ada kita sekarang ini. Bahkan lebih terpencil dari negeri yang ada terpencil di negeri ini. Tapi menjadi suara dan kekhawatiran yang besar di sisi orang kafir. Karena apa? Karena ada alim bis sunnah, ada ulama yang mengajarkan sunnah Nabi dengan benar. Dengan benar. Ini adalah heibah, wibawa yang membuat musuh-musuh itu takut dan gentar. Karena itu beliau berwasiat kepada para penuntut ilmu, berpeganglah dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mengangkat kehormatanmu, akan mengangkat wibawamu, Dan benar apa yang beliau katakan rahimahullah, ini yang kita maksud. Para ulama itulah yang paling terdepan, dikatakan mereka mencintai, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orangnya yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Akhir keterangan kita dalam bab ini, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan memberikan motivasi dan memberikan tentunya keterangan ilmu yang bermanfaat, dan kita butuh dengan keterangan-keterangan tersebut. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.